بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكرون الله والذين لا يذكرون الله كمثل الحي والميت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hati yang paling dalam, hati yang sadar bahwa Allah lah yang mengatur seluruh kehidupan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita selama ini. Allah adalah ar-rajaq. Allah adalah zat Maha pemberi rizki. Mudah-mudahan lewat kegiatan pengajian Arba'in di pagi hari ini membangkitkan kesadaran kita. Allah jadikan kita semua menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita akan membahas tentang tasawuf dan aspek sosial. Ada beberapa istilah yang masih terjadi kesalahpahaman. Yang pertama adalah tasawuf, yang kedua adalah suluk, yang ketiga adalah thariqah. Ini juga alhamdulillah ada mahasiswa dari UIN yang sedang melaksanakan kegiatan apa namanya? Ya, praktek profesi mahasiswa mesantren 2 minggu di sini. Betah? Sudah terasa? Pingin lebih terasa? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan batin kita, hati kita semakin merasakan indahnya ajaran Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, pengajian Arba'in ini dibatasi oleh panitia ini. Kesepakatan hanya dihadiri oleh jamaah yang ada di Tasikmalaya. Jadi yang jauh-jauh bisa ngikuti lewat streaming dan hatinya ada di sini bersama Allah. Kenapa? Karena kita juga harus berupaya dari sisi aspek lahiriah, kita harus mengakui adanya wabah ini. Sehingga kalau tidak dibatasi, terlalu numpuk di sini. Santri kurang lebih 2.000. Kalau ditambah lagi sekian ribu, ya numpuk dan kita ya dikhawatirkan tidak bisa menjaga satu sama yang lain. dari sisi jarak. Dan Bapak berharap pakailah, pakai apa? Masker. Ya. Kalau ibu-ibu sudah pakai hijab terus, ya, pakai cadar, alhamdulillah lebih aman. Sekarang lebih aman berhubungan kontak dengan orang lain yang menutup mulut, hidung, atau yang terbuka. Yang terbuka. Tentu lebih aman dengan yang menutup. Banyak hikmah, kita jangan melihat selalu musibah itu kulitnya saja pahit. Kulitnya tidak mengenakan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan pengajian di institusi pemerintah seperti BI di mana-mana disuburkan pengajian. Ya, alhamdulillah lewat Zoom. Sehingga mubaliknya ada di tempat, tapi yang mengikuti seluruh Indonesia. Meeting-meeting yang biasanya, wah anggarannya besar, cari tempat yang paling mahal. Hari ini alhamdulillah Allah mengajarkan lewat virus corona, meeting di tempat masing-masing free. Enggak ada biaya fasilitas, enggak ada biaya konsumsi, enggak ada biaya transportasi, tambah biaya jajan lagi, shopping. Lebih berkualitas. Jadi kita lihat hikmahnya, ambil hikmahnya, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual. Di balik musibah itu, bagi orang yang beriman adalah ujian mengajarkan supaya kita lebih cerdas. Alhamdulillah, jangan lihat kulitnya saja. Satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika jalan-jalan di sungai ada bangkai anjing. Ketika Aisyah melihat bangkai anjing, sontak keluar dari mulutnya, ih jijik, ih bau. Sambil megang apa? Hidung. Rasulullah SAW sebaliknya, ih itu anjing giginya putih. Yang enak yang mana? Yang seperti Aisyah atau seperti Nabi melihat bangkai anjing itu. Kalau pandangan Aisyah radhiyallahu anha sebelum dinasehati, capek. Capek enggak? Mencet hidung. Gila, menjijikkan, membuat stres. Tapi kalau menyikapinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat positifnya. Gigi anjing putih apa kuning, walaupun gak gosok gigi putih, yang dilihat oleh Nabi giginya saja yang putih, baunya jadi gak kecium. Itulah Nabi mengajarkan, kalau lihat yang buruk zohirnya, pandailah berbaik sangka, kemudian Allah berikan hikmah. Hikmah itu datang tanpa lewat belajar, tetapi Allah kirimkan ke dalam hati yang jernih, hati yang bersih. Itulah ajaran tasawuf yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka oleh sebab itu kita harus sehat dua-duanya, jasmani dan rohaninya. Sehat jasmani, sehat rohani. Kuat imannya, meningkat imunnya. Iman dalam hati, imun dalam fisik kita. Maka orang yang selalu husnudzon, baik sangka di balik musibah sekalipun, maka awet muda. Tenang. Bahkan solusi Allah datangkan ke dalam jiwa yang tenang, ke dalam pikiran yang jernih. Sehingga hikmah-hikmah selalu datangkan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kita akan melihat terminologi. Suluk, ya, tasawuf dan thariqah kaitannya dengan aspek sosial. Sebab untuk merubah tatanan sosial yang heterogen, yang variatif, banyak suku, banyak pemikiran, banyak ide, banyak gagasan, tidak mudah untuk merubah kepada perubahan yang baik. Seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatanan yang rusak Al-Qur'an menyebutnya jahiliyah. Al-Qur'an menyebutkan jahiliyah dalam beberapa aspek. Ada jahiliyah dari sisi aspek hukum. Ada jahiliyah dari sisi aspek sosial. Disebutkan dalam Al-Qur'an, saking rusaknya kondisi sosial di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkitkan jiwa umat ketika itu, membersihkan jiwanya dengan ilmu tasawuf, tumbuhlah akidahnya, keyakinan dalam hati yang bersih, maka terjadilah perubahan-perubahan sosial sehingga disebut Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar. Pertama, tasawuf, suluk, dan thariqah. Ini jurusannya jurusan apa? Tasawuf psikoterapi. Oh, ini jurusan di UIN, ya, se-Indonesia. Jadi tasawuf sudah menjadi jurusan khusus tersendiri. Sehingga tasawuf ini diharapkan bisa memberikan terapi. Memang begitu fungsinya. Maka oleh sebab itu yang pertama yang harus kita kedepankan adalah pemahamannya terlebih dahulu. Kalau berbicara tasawuf, maka indah sufiyah menurut pakar tasawuf. Kalau berbicara ekonomi, pemahaman yang benar menurut pakar ekonomi. Banyak yang heran datang ke sini. Baik dari peneliti, dari masyarakat, institusi, dianggap kalau tarekat itu sepuh-sepuh gitu ya. Gak ada yang muda-muda. Kalau bertasawuf itu yang sepuh-sepuh, gambaran image-nya itu 60 tahun ke atas, pasca pensiun. Pas dilihat nih anak-anak kecil ini. Santri-santri sigor. Sanawiyah, aliyah. Yang kedua, image yang masih ada, gambaran umum dalam orang awam, tasawuf dengan tarekatnya itu meninggalkan dunia. Tarkul asbab, meninggalkan sebab-sebab duniawi. Tidak berekonomi, diam saja megang tasbih, subhanallah, subhanallah. Perut keroncongan, subhanallah, subhanallah. Itu gambaran-gambaran dalam pandangan awam. Awam itu kebanyakan. Nah ini semua karena pemahamannya belum didapatkan. Pemahaman yang sesungguhnya tentang tasawuf, tarekat, ataupun suluk. Pertama, tasawuf. Tasawuf itu artinya ilmu yang berkaitan dengan hati. Jadi kalau sudah bertasawuf, maka objek kajiannya adalah af'alul qulub, gerak-gerik pekerjaan hati kita. Manusia yang bekerja, yang beraktivitas bukan hanya panca inderanya, bukan hanya fisiknya, tapi hatinya pun beraktivitas. Nah, aktivitas hati ini yang menjadi objek kajian dari ilmu tasawuf. Hati itu ada dua, ada hati yang kotor, ada hati yang bersih. Ada hati yang keras, ada hati yang khusyuk. Disebutkan dalam Al-Quran, dua bentuk hati manusia. Sehingga peran ilmu tasawuf adalah bagaimana hati yang kotor itu dibersihkan, lalu hati tersebut didandani dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu ajaran tasawuf. Nah, ajaran tasawuf ini oleh para ulama dibuatkan sistematika pembahasannya. Sehingga orang mempelajari tasawuf menjadi mudah. Bab satu apa, bab kedua apa, tidak lompat-lompat. Dirumuskan oleh para ulama, diformulasikan oleh ulama sufi. Ulama sufi artinya ulama yang mempakari ilmu tasawuf. Mempraktekkan tasawuf di bawah bimbingan mursyid namanya suluk. Suluk artinya proses menjalankan ilmu tasawuf di bawah bimbingan mursyid. Jalannya, karena suluk artinya perjalanan spiritual, jalannya disebut thariqah sufiyah, thariqah. Ada orang mengamalkan tasawuf tanpa mursyid, berarti tidak berthariqah. Jadi tasawuf diamalkan namanya suluk. Jalannya adalah thariqah. Tadi tasawuf ilmu yang luas, ilmu yang dalam, dimensi batiniah manusia. Itu yang menjadi objek kajian ilmu tasawuf. Yang kedua, mempraktekannya. Tasawuf itu bukan teori saja, tapi harus dipraktekkan. Mempraktekannya namanya suluk. Suluk artinya perjalanan batin kita, perjalanan spiritual kita. Mari kita lihat ya, makna suluk dalam beberapa literasi. Suluk huwa as-sayru fit thariq allati kana 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu wasyuru'u fiha wa mulazamatuha. Secara definitif suluk artinya as-sair. As-sair itu perjalanan. Yang berjalan bukan fisiknya, tapi yang berjalan adalah wilayah dalam manusia, batin manusia. Fit thariqi, di atas thariqah, jalan. Allati kana 'alaiha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuh. Jalan di mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melampaui thariqah tersebut, melampaui jalan tersebut. Wasyuru'u fiha, dengan melaksanakannya, wa mulazamatuha, dan istiqomah untuk menjalankannya. Nah, jadi ini adalah pengertian suluk. Jadi suluk artinya perjalanan batin di atas thariqah, thariqah yang pernah dilampaui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian ya, syuru itu artinya all out, ya, totalitas. Enggak setengah-setengah dalam menjalankan bersuluknya itu di atas tarekat itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keistiqomahan. Apa thariqah yang ditempuhnya itu? Nabi, para sahabat, para ulama, ya, para mursyid, para wali-wali Allah. Apa thariqah yang ditempuhnya itu? Wa huwa mimma istalaha 'alaihi ahli tasawuf wa tawaqafu 'alaihi idh suluk indahum murtabitun bi thariqil lati yaslukuha as-sufiyyu min ajli tathhiri nafsihi 'anil akhlaqiz zamimah. Thariqah itu adalah jalan yang dilalui oleh para sufi, di mana menempuh yang pertama adalah min ajli tathir nafsi. Jadi pertama yang dilakukan dalam proses bertarekat adalah tathirun nafsi, mensucikan jiwa, mensucikan hati, membersihkan hati. Dari apa? Anil akhlaqiz dzamimah, dari akhlak sifat-sifat yang tercela. Nah, ini yang pertama. Jadi dalam bertarekat, menjalankan tasawuf, mempraktekannya, yang pertama yang dilakukan adalah tathirun nafsi atau tathirul qalbi, menyucikan dan membersihkan hati, anil akhlaqiz dzamimah, dari akhlak atau sifat-sifat yang tercela. Ini yang pertama. Jadi suluk adalah proses batiniah di atas thariqah, thariqah yang pernah dilampaui oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, oleh para ulama sufi. Yang pertama dalam melakukan proses bertarekat adalah tathirun nafsih, mensucikan, membersihkan diri, anil akhlaqiz dzamimah, dari sifat-sifat yang tercela. Apa saja? Mislu hubbid dunya. Nah, ini sering. Hubbud dunya, tergila-gila dengan dunia. Kalau udah tergila-gila, lupa diri. Jadi dalam rangka proses bertarekat, dalam menjalankan ajaran tasawuf secara sistematis, secara bertahap, tahapan yang pertama adalah tathirun nafsih anil akhlaqiz dzamimah mislu hubbid dunya, membersihkan jiwa dan hati kita dari akhlak atau sifat yang tercela seperti hubbud dunya, cinta kepada dunia. Orang awam berkata, kan manusiawi kita cinta kepada dunia. Betul enggak? Ya. Cinta enggak dengan dunia? Dalam perspektif tasawuf, yang disebut hubbud dunya adalah, hubbud dunya adalah di mana hati kita terhijab, terhalangi oleh kesenangan dunia, yang pada gilirannya hati menjadi goflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hubbud dunya. Kita mencintai mobil, mencintai rumah, tapi wajar-wajar saja. Kalau kecintaan itu kepada kendaraan, kepada rumah, kepada hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi, yang membuat hati kita lalai dari Allah, goflah, lalai dari Allah. Sehingga ketika datang perintah-perintah Allah, dilalaikan. Maka itulah yang disebut dengan hubbud dunia. Jadi hubbud dunia itu bukan orang kaya, bukan urusan kaya dan miskin, pejabat atau rakyat. Siapapun juga orang yang terkena hubbud dunia itu, di mana hatinya lalai dari Allah, karena apa? Karena larut dengan kesenangan duniawi. Walaupun yang melarutkan itu hanya seekor apa? Seekor ayam pelung. Pagi-pagi dimandiin, sore dimandiin, mau maghrib ayamnya hilang, gak ada di kandangnya. Di masjid kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang hubbud dunya, walaupun dengan seekor ayam, ngejar ayam terus, atau melaksanakan panggilan Allah. Orang yang hubbud dunya, walaupun hanya dengan seekor ayam yang dicintainya, membuat lalai dari mengingat Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah, panggilan-panggilan Allah yang mulia, maka itu disebut hubbud dunya, walaupun hanya oleh seekor ayam. Mau dengar kisah enggak ini? Mau dengar kisah enggak? Ya, kisah yang mana? Bismillah. Ada kisah dari kitab Qasasul Aulia, kisah-kisahnya para wali Allah. Dikisahkan seorang ulama rabbani atau mursyid hakiki yang bernama Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an. Beliau atas rahmat Allah, bimbingan Allah, menjadi mursyid yang sangat terkenal ketika itu. Terkenal. Bahkan disebut unik juga. Kalau unik itu berarti bagaimana? Banyak atau sedikit? Uniknya itu, beliau itu seorang mursyid, tarikohnya disebut Saziliyah, dinisbatkan kepada beliau, tapi beliau punya kekayaan yang banyak. Orang kaya, al-ghani. Perusahaannya banyak, pertaniannya banyak, karyawannya banyak sekali. Itu yang membuat unik. Bukan hanya pandai dakwah, tapi pandai berekonomi. Businessman. Lalu diceritakanlah ada seorang murid beliau yang ingin bertawajuh. Bertawajuh itu menghadap untuk mendapatkan curahan ilmu dan bimbingan, zahir dan batin. Jauh sekali. Keberadaan beliau ada di Mesir. Si murid itu kemudian berangkat menyusuri jalan, ditempuh dengan waktu yang lama. Kemudian di satu perkampungan, di sebuah pantai, ada seseorang yang terkenal dengan ahli ibadah yang khusus. Khusus bagaimana? Khusus sholat, zikir. Kemudian penasaran, si murid itu ingin menziarahinya. Lalu berziarah. Ketika si murid itu menjelaskan ingin bermuajahah kepada gurunya, Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an, maka si seorang hamba yang disebut ahli ibadah itu buru-buru memintakan supaya dirinya didoakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili ketika nanti engkau sampai di hadapannya. Jadi nitip apa? Doa. Nitip didoakan. Orang yang nitip didoakan itu gak usaha, gak punya keluarga, sendirian saja. Sudah tidak butuh lagi dengan aspek dunia, hanya makan seadanya, mancing pagi sore, kemudian berpuasa hampir tiap hari. Rumahnya gubuk reot. Di kampung itu menyebutnya, dia adalah ahli ibadah. Lalu si murid itu melanjutkan perjalanannya menuju Mesir untuk bertawajuh kepada Syekh Abu Hasan As-Sadili sebagai mursyidnya. Ada yang ngantuk gak ini? Kalau ada yang ngantuk gak diterusin ini. Terusin santri. Setelah berjumpa dengan mursyidnya, amanah dari si orang yang nitip doa itu buru-buru disampaikan, takut lupa karena amanah. Walaupun ya isinya minta didoakan. Wahai sang guru, ada seorang hamba yang ahli ibadah. Di pantai, di perkampungan, gak mau usaha lagi karena memang sendirian, gak punya kewajiban menafkahi yang lain. Pagi sore, ya, hanya mancing, kemudian selebihnya adalah di siang harinya saum, di malam harinya tahajud. Minta didoakan. Maka Syekh Abu Hasan As-Sadili langsung mengangkatkan dua tangannya dan berdoanya dijaharkan, dikeraskan sehingga terdengar oleh si muridnya tadi yang menyampaikan doa tadi. Bagaimana isi doa dari Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an? Ya Rob, keluarkan dari hati si hamba itu hubbu dunia. Bagaimana isi doanya? Ya Rob, keluarkan dari hati si hamba yang minta didoakan itu penyakit hubbu dunia. Itu si murid terkaget-kaget, kok orang miskin, rumahnya gubuk, rizkinya hanya mengandalkan mancing, di siang harinya berpuasa, di malam harinya qiyamul lail. Kok yang dipinta kepada Allah supaya dikeluarkan dari hatinya hubbu dunia? Akhirnya pulanglah si murid itu setelah merasa cukup mendapatkan ilmu dan telah menyampaikan amanah dari seseorang itu. Pulang. Sebelum pulang, dia mampir lagi ke si yang disebut oleh masyarakat ahli ibadah tadi. Ingin segera menyampaikan bahwa doanya sudah disampaikan. Maka setelah berhadap-hadapan, si orang yang disebut ahli ibadah itu langsung mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Karena doa dari sang guru Syekh Abu Hasan As-Sadzili telah dikabulkan. Ini si orang murid, si murid tambah bingung lagi. Tadi doa gurunya bingung. Minta dikeluarkan hubbu dunia dari orang miskin. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail. Rizkinya hanya dari tangan sendiri, ikan yang dipancingnya. Yang kedua, bingung lagi. Dengar orang yang disebut ahli ibadah itu berterima kasih karena doanya telah dikabulkan. Bingungnya sekali atau dua kali? Bingung dua kali ini. Akhirnya bertanya, kenapa doanya dikabulkan? Ternyata gurumu itu sudah tahu bahwa ada penyakit hati dalam diriku namanya hubbu dunia. Di mana dia ceritakan membuka kesalahannya sendiri. Jadi beberapa minggu sebelum didoakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili, tiap mancing dapat cuma satu ekor. Dia berharap kepada Allah pingin lebih dari satu ekor, sampai ketika sholat ingatnya kepada ikan. Ternyata ini yang disebut hubbu dunia oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili. Walaupun satu ekor ikan, ke bawa-bawa sholat, bukan Allahu Akbar, khudurul qalbi ma Allah, terasa musyahadatur rububiyah ketika sholat, inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Bukankah dalam doa iftitah, aku menghadap kepadamu, menghadapkan wajahku kepada zat pencipta langit dan bumi, seharusnya bergetar hati. Tapi aku ketika itu kemarin-kemarin, yang terbayang hanya seekor ikan. Maka dia berterima kasih karena telah menyampaikan doa dan doa gurumu dikabulkan. Sehingga setelah itu hilang bayangan ikan dari hatiku di saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan hubbudun dunia. Apalagi anak-anak sekarang lihat orang lain banyak iklan HP terbaru yang di tangan kayaknya jadul aja. Lagi sholat ingat HP di iklan. Jadi pas takbir sampai salam kubayang makhluk-makhluk dan dunia. Hubbu dunia bukan itu? Itu hubbu dunia. Artinya gambaran duniawi, kesenangan duniawi masuk ke dalam hati lalu menghijab, menghalangi hubungan hati kita dengan Allah. Itulah penyakit hubbu dunia. Bagaimana kalau Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, seorang mursyid yang hakiki, ulama rabbani di zamannya, Beliau diberikan kekayaan oleh Allah karena cakap di dalam berbisnis dan berekonomi. Hartanya berlimpah. Harta yang berlimpah. Kemudian nama yang terkenal. Murid yang banyak. Perusahaan yang banyak. Itu semua tidak masuk ke dalam hatinya. Itu semua tidak menghijab, menghalangi hatinya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan terbebas dari penyakit hubud dunia, namanya zuhud anid dunia. Nah, sekarang nih semua Bapak Ibu sekalian jawab. Pingin mening jadi orang kaya hatinya zuhud, atau orang miskin tapi hatinya hubud dunia? Jawab, pingin yang mana? Pingin ada satu kali, ada gak ya yang pingin miskin hatinya penuh dengan hubud dunia? Ada yang gitu gak? Udah miskin seperti tadi kata orang sepintas, wah ahli ibadah, rumahnya pun sampai rewet begitu. Tapi hatinya hubu dunia. Mending seperti orang yang disebut ahli ibadah atau seperti Syaibu Hasan As-Sadzili radhiyallahu anhu. Diberikan kekayaan, diberikan pengikut yang banyak, murid yang banyak, terkenal. Tapi itu semua tidak menghijab, tidak menghalang hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan yang hadir semua dicabut oleh Allah, dibersihkan hatinya dari hubud dunia. Kalau sudah sholat, ya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni wajah itu keluar dari hati, bukan sebatas diucapkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua keluar mengalir dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang benar-benar sadar bahwa sholat, manasik, hidup dan mati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini bertarekat. Bertarekat adalah mengamalkan ilmu tasawuf di bawah bimbingan mursyid sehingga mau suluk. Oh, suluk itu terus ya, berjalan di atas thariqah, di bawah bimbingan mursyid. Dari bab ke bab, tahu diamalkan, tahu diamalkan. Itu namanya bertarekat. Jadi yang pertama bertarekat itu, min ajli tathirin nafsi. Membersihkan hati, membersihkan jiwa, anil akhlaki az-zamimah, dari akhlak-akhlak, sifat-sifat yang tercela, yang buruk. Seperti apa pertama? Mithlu hubbi dunya, seperti hubbu dunya. Jadi apa yang disebut hubbu dunya itu? Apa yang disebut hubbu dunya itu? Banyak harta atau apa? Hubbu dunya artinya satu penyakit di mana mencintai dunia atau apa-apa yang dalam isi dunia yang membuat hati kita terhijab, terhalang dari Allah. Itu namanya hubbu dunya. Makanya sujudnya enggak nikmat, baca Qur'annya enggak nikmat, zikirnya enggak meteskan air mata, tidak wajilat qulubuhum, hatinya tidak bergetar ketika zikir, ketika disebut nama Allah, karena hatinya terhalang, hatinya terhijab dengan apa? Kesenangan-kesenangan duniawi tadi. Walaupun hanya seekor ikan, walaupun hanya seekor ayam, walaupun hanya mobil, walaupun hanya HP. Ini Bapak Ibu sekalian, mana kecintaan dunia yang pertama menghalangi? Ayo, yang bisa berarti umroh insya Allah di bulan Januari 2021. Mana dari sekian kesenangan dunia yang paling banyak, yang paling merusak, tumbuh hubud dunia, menghalangi hati dari Allah? Ayo, mana item yang pertama? Kok gak ada yang angkat tangan ini? Kayaknya gak mau umroh ya? Mau umroh gak? Angkat tangan. Mana dari sekian poin-poin, item-item duniawi yang paling banyak menghijab hati manusia? Angkat tangan. Kirain angkat tangan ini. Kameramen ini. Wakil aja. Oh, berarti yang umrohnya. Mau umroh enggak? Jawab. Apa? Ya. 100 untuk regua. Ya. Yang pertama item kesenangan duniawi yang paling menghijab hati manusia dari Allah, dari ibadah kepada Allah adalah hubbus syahawati minan nisa. Ayat lengkapnya zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Yang pertama hubbud dunya, item dari hubbud dunya yang paling menghijab menghalangi hati manusia dari Allah adalah lawan jenis. Laki-laki suka kepada wanita, wanita suka kepada laki-laki. Ini item yang pertama yang paling menghijab. Apalagi di zaman era seperti ini, di zaman apa sekarang namanya? Banyak istilahnya. Ya, aurat wanita dipamer-pamer. Kalau di zaman Nabi, ya, di zaman Nabi setelah kaum muslimah menggunakan hijab, alhamdulillah pandangan laki-laki terbela. Tapi hari ini jahiliyah modern di akhir zaman, malah aurat wanita sengaja dipertontonkan di berbagai media, ya, di media sosial, bahkan secara langsung di dalam lingkungan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin merasakan manisnya iman, ketika engkau ada kesempatan melihat wanita yang terbuka auratnya, kemudian engkau memejamkannya, beristighfar kepada Allah, maka engkau akan merasakan manisnya iman. Maka kata iblis, aku punya senjata, punya panah yang akan merusak hati manusia. Apa? Syahwat wanita. Laki-laki dipancing oleh wanita lawan jenisnya. Maka ini yang membuat hati semakin terhijab, terhalang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab an-nadroh, melihat wanita yang bukan mahramnya, terbuka auratnya, itu adalah panah dari panah setan. Yang membuat hati rusak, membuat hati gelap, membuat hati terhijab dari Allah. Maka wanita harus menutup auratnya. Siapa wanita menutup auratnya? Dan laki-laki menundukkan guldul basor, menundukkan pandangannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ujian dari Allah. Jangan kita terbawa-bawa dengan pemikiran-pemikiran yang bebas, liberal. Buat apa Allah ciptakan keindahan wajah, keindahan wanita lawan jenis kalau untuk ditutup-tutup. Nah, ini yang pemahaman-pemahaman liberal yang merusak. Justru Allah uji kita semua, bisa enggak mengendalikan syahwat kita, termasuk kepada lawan jenis itu. Pengin merasakan terus manisnya iman dalam hati? Godul basar, tundukkan matanya ketika ada kesempatan melihat wanita yang bukan mahramnya. Perempuan juga sama. Kesini melihatnya. Bukan hanya laki-laki saja yang harus godul basar. Disebutkan dalam Al-Quran, wanita pun sama ketika melihat laki-laki yang membuat syahwatnya menjadi bangkit. Wagududna min absorihinna. Wanita pun diperintahkan tundukkan matanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang pertama, al-akhlak az-zamimah. Akhlak atau sifat yang tercela. Apa namanya? Hubbu dunya. Yuk kita evaluasi. Siap diamalkan? Yuk evaluasi. Masih ada hubbu dunya dalam hati apa belum? Mau kapan? Kalau hati kita masih ada hubudun, ya akan terhalang. Di masjid khusyuk, di luar masjid hese. Di luar masjid, di dalam masjid sadar akan hadirnya Allah. Di dalam masjid sadar bahwa Allah menatap. Tapi di luar sana, maka hati kita dilalaikan kembali. Salah satunya adalah karena masih ada penyakit. Namanya hubbu dunia. Wah, ini banyak kisah terus ini. Biar mahasiswanya betah terus di sini. Maka kalau kita tidak bisa mengeluarkan dan membersihkan hati dari hubbu dunia tadi, maka setan akan mudah masuk ke dalam hati. Dalam kitab Ajaibul Qalbi yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam kitab Ajaibul Qalbi, kalau dalam hati manusia ada penyakit-penyakit hati termasuk hubbu dunia ini, itulah yang membuat setan mudah masuk ke dalam hati untuk menggelincirkan hati manusia. Jadi kalau di luar sana mudah digelincirkan oleh setan, ditipu daya oleh setan, mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki, karena ada penyakit, masih ada penyakit hati di dalam hati kita. Contoh hubbu dunia, kalau masih ada dalam hati, maka mudah setan masuk ke dalam hati. Ya. Murid-murid Imam Al-Ghazali mengeluh kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam, wahai sang guru, kenapa kalau di hadapanmu, di majlismu, mudah meneteskan air mata. Sadar bahwa Allah selalu menatap, Allah selalu mengawasi. Tapi ketika keluar jauh dari hadapanmu, kami mudah tertipu daya oleh setan. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini konsultasinya murid-murid siapa? Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali begini. Ya. Kalau ada anjing yang terus menggonggongimu, jangan lempar anjing itu. Kenapa? Sekali dilempar anjing itu lari terbirit-birit tapi tidak lama akan datang kembali. Apa yang harus dilakukan? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, periksa di sekitarmu, pasti ada makanan anjing yang disukai. Tulang. Jangan anjingnya yang dilempar, tapi lempar jauh-jauh makanan anjing dari sekitarmu, maka anjing itu tidak akan pernah datang dan menggonggongimu lagi. Apa yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali? Penyakit-penyakit hati seperti hubbu dunia itu laksana makanan apa? Anjing. Jadi yang harus dilakukan bukan ngusir setannya, tapi keluarkan dari hati kita makanan setan. Apa makanan setan? Penyakit-penyakit hati, sehingga setan lebih mudah leluasa masuk ke dalam hati dan menggelincirkan hati manusia. Kalau dikeluarkan penyakit-penyakit hati, justru kata Imam Al-Ghazali, setan tidak akan bisa masuk ke dalam hati. Tidak ada ruang, tidak ada kesempatan bagi setan untuk masuk ke dalam hati. Nah, inilah pentingnya dalam bertarekat sebagai pelembagaan untuk mengamalkan ilmu tasawuf yang terbimbing. Pertama adalah membersihkan hati dari penyakit hati, dari sifat-sifat yang tercela. Yang pertama adalah hubbu dunia itu. Masih banyak ini. Pertama hubbu dunia, yang kedua hubbul jah. Apa hubbul jah? Suka dengan penghormatan orang, dengan penghargaan orang lain. Gila hormat. Orang menyebutnya seperti itu. Hubbul jah. Gila hormat. Kemudian ada al-hiqdu. Al-hiqdu artinya, ya, al-hiqdu apa artinya? Ya, kalau benci kepada seseorang, awet. Ya. Ingin membalas dendam. Al-hiqdu. Kalau permusuhan itu malah diwariskan kepada anaknya. Kebencian kepada orang diwariskan kepada anaknya. Mau dapat warisan dari orang tua yang begitu? Bukan warisan harta, tapi malah kebencian kepada orang lain. Itu al-hikdu, unek-unek. Wal-hasad, penyakit hasad. Sudah sering disampaikan, hasad melihat orang lain diberi nikmat, dia malah tidak suka dan ingin supaya nikmat yang diberikan kepada orang itu menjadi hilang. Itu namanya hasad. Al-kibru, takabur, kesombongan. Bisa sombong karena ilmu, bisa sombong karena terkenal, bisa sombong karena harta, bisa sombong karena jabatan. Penyebab-penyebab sombong. Takabur bagian dari penyakit hati. Wal-uzbu, ujub, bangga diri. Sudah beramal, maka ujub, bangga diri. Ujub ini penyakit yang datang setelah beramal. Sudah tahajud 100 rakaat. Lalu dalam hatinya, enggak ada di Jatihurip ini, bahkan di Tasikmalaya, yang tahajudnya seperti saya sampai 100 rakaat. Itu namanya apa? Ujub, bangga diri. Al-kizbu, dusta. Dusta, lain di mulut, lain di hati. Wal-ghibah, menceritakan aib orang di belakangnya. Itu namanya apa? Ghibah. Wa-zulmu, ini yang sudah dijelaskan malam Jumat, beberapa malam Jumat yang lalu. Az-zulmu, berbuat kezoliman. Kalau kezolimannya kepada Allah, maka terserah Allah nanti di akhirat. Kalau Allah ampuni, ampuni. Tapi kalau az-zulmu, kezolimannya bainan nas, di antara manusia. Az-zulmu bainan nas, kezoliman di antara manusia, Allah tidak akan bisa, tidak akan mengampuni, kecuali digelar dulu pengadilan di akhirat nanti. Kalau di dunia tidak diselesaikan, az-zulmu bainan nas, kezoliman di antara manusia, maka nanti akan dibuka pengadilan di akhirat. Dipanggil orang yang zolim atas dakwaan al-mazlum yang dizolimi. Allah sebagai hakim. Ternyata benar, gak bisa mengelak nanti di pengadilan akhirat. Gak ada pengacara di sana nanti. Gak ada rekayasa di sana nanti. Setelah terbukti, apa yang akan diponis oleh Allah? Di mana pahala kebaikan orang yang zolim itu, si zolim pahalanya masih ada. Atas ukuran kezolimannya diberikan kepada si madlum yang dizolimi. Ternyata zolimnya bukan ke seorang. Dia punya kekuasaan, punya amanah dari masyarakat. Ya, kalau jadi bupati, berapa di bawahnya? Berapa juta? Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Banyak tanggung jawabnya. Berbuat zolim kepada mereka, bukan satu dua orang yang mendakwa. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adulluna sabila. Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ini adalah sumpah serapahnya nanti orang-orang yang disesatkan oleh para penguasa, oleh para pemimpin. Tapi para pemimpin itu ternyata fa'adulluna sabila, menyesatkan dari jalan Allah. Apa sumpah serapahnya? Rabbana atihim dhi'faini minal adab, berikan kepada pemimpin kami dua lipat azab. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, yang mendakwa bukan satu orang, datang lagi. Ternyata benar, diponis oleh Allah. Amal solehnya habis si zolim itu. Maka dosa si mazlum, dosa orang yang dizolimi, ditanggung sekadar, seukuran kezolimannya, dan diserahkan kepada si zolim. Nauzubillahimin. Ini jamaah sekalian, az-zulmun. Dan yang lainnya. Ini diantara al-akhlak az-zamimah. Nah ini semua kita belajar bertasawuf, thariqah sebagai jalannya, mursyid sebagai pembimbingnya, kita harus istiqomah suluk tuh melangkah terus. Langkah. Tadi yang pertama langkah kita adalah tathir, membersihkan an-nafs, jiwa kita dari seluruh penyakit-penyakit hati atau al-akhlak az-zamimah. Siap dibersihkan terus? Dan sudah tobat, jatuh lagi zolim, jatuh lagi ghibah, jatuh lagi penyakit-penyakit hati. Jangan putus asa, tathirun nafs, terus bersihkan jiwa kita dengan semaksimal kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang pertama, proses bertarekat adalah tathirun nafsi, membersihkan jiwa dari seluruh penyakit-penyakit hati. Yang kedua, wa tahliyatuha bil akhlaqil hamidah. Proses yang kedua dalam bertarekat, seseorang menjalankan ilmu tasawuf, melaksanakan teori-teori dan ilmu tasawuf, pelaksanaannya disebut bersuluk. Suluk, jalan yang dilaluinya adalah thariqah, pembimbingnya adalah mursyid. Yang kedua yang harus dilakukan adalah dalam bertarekat tahliyah. Tahliyatuha bil akhlaqil hamidah, mendandani jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi setelah dibersihkan, didandani, persis ibu-ibu, persis santri, wanita. Kalau bangun tidur, mau ya jadi pengantin, bangun tidur. Apakah langsung tancap pakai lipstik, pakai bedak 5 cm, terus matanya, alis matanya pakai apa? Kira-kira prosesnya yang mana dulu? Kalau ke situ mengerti ibu-ibu, tapi nyengir. Jangan dulu pakai bedak, jangan dulu pakai lipstik. Itu lompat namanya. Proses yang pertamanya bukan mendandani dulu, tapi apa? Tathir, bersihkan dulu wajahnya, bersihkan dulu tubuhnya dari kotoran. Ilernya masih banyak, langsung pakai lipstik, langsung pakai bedak. Atau campur bedak sama ilernya. Jadi kalau pengantin wanita, ya, didandani, kata bahasa Jermannya seteker kebek. Orang Yaman bingung, apa seteker kebek katanya. Jadi proses awalnya sama, batin juga. Yaitu apa? Tathir, sucikan, bersihkan. Baru kedua, tahliyah, perindah. Wajah setelah dibersihkan, diperindah. Begitu juga hati atau jiwa. Wa tahliyatuha bil akhlaqil hamidah. Dandani jiwa kita dengan akhlak yang terpuji. Apa saja? Mithlul ilmi wal haya wa ridha wal adalah wa syukru wa sabru. Ternyata jiwa kita ini butuh didandani, butuh dihiasi dengan apa saja? Dengan ilmu, dengan sifat ridho, dengan sifat syukur, dengan sifat sobar, dengan sifat tawakal atau tawakul, dengan sifat juhud tadi dari dunia, dengan sifat mahabbah fillah, cinta kepada Allah. Indah batin kita, indah jiwa kita, indah hati kita setelah dibersihkan terus didandani dengan sifat-sifat yang terpuji. Duh, betah gak kalau bergaul dengan yang memiliki sifat-sifat terpuji? Betah. Ini para istri seneng gak punya suami yang dibersihkan dari akhlak yang buruk lalu didandani suami kita, mendandani dengan sifat yang terpuji? Seneng gak? Seneng gak? Santri jangan jawab. Oh, jadi doa katanya. Ini para suami, laki-laki, pria, ya, pingin dapat istri yang dibersihkan hatinya dari penyakit-penyakit yang buruk, lalu dandan dengan sifat sehat yang terpuji. Kita kasih nafkah 5.000, senyum, dikasih 50 juta. Kok yang jawablah sini? Ini yang dijawab, yang nanyanya ke sini, duluan di situ. Dengar 50 juta. Orang ngebuat lelang toh-tohan, buat sedekah jariah ini langsung. Ada masalah, gak nimbulkan masalah. Masalah besar jadi kecil. Kemudian diganti dengan kebaikan. Karena hatinya, jiwanya dibersihkan dan dihiasi. Masjid ini dandani, dibersihkan, ya, didandani, dibersihkan, ya, kemudian diperindah, betah di dalam masjid. Nah, ini sifat-sifat yang terpuji harus tanamkan. Gak bisa jiwa kita didandani dengan sifat syukur, hanya menyebut syukur, syukur, syukur, syukur 33 kali. Bukan begitu caranya. Bagaimana supaya jiwa kita, hati kita tumbuh sifat syukur, didandani, dihiasi dengan sifat syukur? Kita evaluasi. Kita terus bagaimana caranya supaya tumbuh sifat syukur itu. Kita mengingat nikmat-nikmat Allah. Kita bertafakur dengan nikmat-nikmat Allah. Kemudian tumbuh sifat syukur di dalam hati kita. Nah, setiap sifat yang terpuji ini ada cara untuk menumbuhnya. Seperti sifat yang buruk, ada cara untuk membersihkannya. Itu semua ada di dalam thariqah sebagai pelembagaan dari ilmu tasawuf. Jadi gak bisa ya nanamkan anak ya. Anak supaya tumbuh sabar. Orang tuanya malah gak sabar. Sabar ya. Gitu. Dianya juga gak sabar. Sabar kalau belajar teh. Yang ngajarinnya gak sabar juga. Gimana nyuruh sabar, dia gak sabar. Dia sedang diuji oleh anaknya. Dia sedang diuji oleh muridnya. Dia sedang diuji oleh siswanya. Sabar apa tidak ngajarnya? Jangan sabar ya. Bukan begitu ngajarin sabar itu. Ada metodologinya, metodenya. Contoh dikasih wirid oleh mursyid. Baca Quran satu juz, sabar gak menjalankannya? Baca kalimat istighfar 100 kali sehari. Itu dalam rangka untuk melatih jiwa. Kalau itu diabaikan, apa yang ditalkinkan dalam zikir, apa yang diijazahkan dalam wirid, gak diperhatikan. Padahal itu adalah menanamkan tadi sifat-sifat yang terpuji. Menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji. Tumbuh sifat-sifat yang terpuji di dalam jiwa. Selanjutnya yang ketiga. Sumal ijtihadu fit ta'ati. Proses bertarekat. Kita suluk di atas tarekat. Tarekat adalah jalan. Suluk artinya melangkah. Maka yang ketiga dalam bertarekat adalah wal ijtihad. Bersungguh-sungguh fit ta'ati, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi syariat, apa yang menjadi perintah, fi'lul ma'murat, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat berjamaah, atau yang jauh sekali uzur, di rumah. Yang fardu dijalankan, kemudian yang sunnah-sunnah. Jadi harus ada ijtihad, badlul juhd, ada kesungguhan, pengorbanan dalam menjalankan, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, tadi pandemi, ya sudah mau akhir tahun, belum, kurvanya belum apa? Melambat, malah naik, imbas ke ekonomi yang pengangguran, yang penghasilannya berkurang. Tambah ada yang banjir, yang demo juga, yang bakar-bakaran. Sampai di mana? Di dunia yang lain, Azerbaijan dengan apa? Armenia, bukan perang-perangan, perang sungguhan. Kondisi dunia memanas. Kenapa? Karena hatinya tidak tenang, hatinya tidak bersih, pikirannya tidak jernih. Konflik selalu dengan cara-cara kekerasan, dengan cara berperang. Karena hatinya kotor, hatinya banyak penyakit-penyakit hati. Serakah, takut gak kebagian, takut gak banyak. Konflik demi konflik terus terjadi. Dari skala kecil sampai skala besar, pribadi, keluarga, sampai urusan negara. Karena jiwanya enggak dibimbing oleh tasawuf. Tidak bersih jiwanya dari penyakit-penyakit hati. Tidak tumbuh sifat-sifat yang terpuji mendandani hatinya atau jiwanya. Banyak mendekat kepada kesempatan Allah berikan peringatan, Allah beri ujian di tahun ini. Kesempatan kita untuk arruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Untuk evaluasi diri, untuk memperhatikan hak-hak Allah. Yaitu al-izdihad fi ta'atillah, bersungguh-sungguh dalam bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Wal istighraqu fi dzikrillahi ta'ala min ajli tahaqquqi bi awsafil 'ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dalam bertarekat, dalam melaksanakan proses suluk di atas thariqah, di bawah bimbingan mursyid, mengamalkan tasawuf bab per bab. Wal istighraqu fi dzikrillah, tenggelam hatinya dalam zikir kepada Allah. Nah, ini makna tenggelam dan zikir kepada Allah itu bukan berarti di masjid, di kamar saja muter-muter tasbih. Sedang tenggelam dalam zikir kepada Allah. Bukan begitu memaknanya, bukan begitu memahaminya. Yang tenggelam itu hati. Hatinya selalu menghadap kepada Allah. Baik sedang mengajar, sedang belajar, sedang di sawah petani, sedang di kantor. Hatinya istighraq fi zikrillah, tenggelam dalam berzikir kepada Allah. Seperti gambaran para sahabat, rijalul latul hihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang dibimbing oleh Nabi, yang selalu suluk dalam thariqah, sampai hatinya itu tidak terlalaikan dari mengingat kepada Allah walaupun sedang berbisnis. Pantasan Bapak Ibu sekalian, ketika ada perang Tabuk digenderangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim panas dan paceklik, ya. Jadi kondisi yang benar-benar ewuh pakewuh gitu. Kondisi yang azmah, ya, kondisi yang mencekam, kondisi yang sedang berat, datang perintah yang berat lagi, perintah perang Tabuk di musim panas paceklik. Kira-kira mau gak diajak perang begitu? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah perintah Allah, kalau sudah perintah Allah, Nabi mengumpulkan para sahabat. Karena jaraknya ratusan kilometer menuju medan perang. Sementara banyak para sahabat yang ekonominya lemah, apalagi kondisi sedang panas, musim kemarau panjang dan panceklik. Maka kumpul ya, agnia, orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah jadi keran. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hartaku semuanya akan aku serahkan kepada engkau ya Rasulullah fi sabilillah, 100% semuanya. Siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semuanya. Dan itu ternyata yang dicintai oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari tiga hal yang paling dicintai adalah, salah satunya adalah menginfakkan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Datang Sayyidina Utsman sepertiganya datang Abdurrahman bin Auf pulang dari berniaga dari Yaman. Bukan hanya untungnya, dengan modal-modalnya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya keran enggak habis-habis. Udah semua diberikan, yang setengah diberikan, yang sepertiga diberikan, untung dengan modalnya diberikan. Namanya keran, ngalir aja terus atas izin Allah. Allah menitipkan lewat keran para sahabat, orang-orang yang dikayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Enaknya mah kalau lagi paceklik, musim kemarau panjang, ya enaknya gimana? Ya, gak ada perang. Nah kenapa seperti itu? Hatinya. Bebas dari penyakit hati. Hatinya terdandani, terhiasi sifat-sifat yang terpuji. Sehingga mudah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini umat Islam sudah bangkit apa belum? Belum. Padahal kondisi umat Islam, kondisi global, di Yaman krisis, di Suriah krisis, di negara-negara Timur Tengah krisis, artinya tidak stabil politiknya, ekonominya, kesejahteraannya. Tapi belum menjadi pembelajaran untuk bangkit. Nah, salah satunya adalah karena hati masih terhijab. Jadi yang keempat, wal istighraq fi zikrillah. Maksud tenggelam hati dalam zikir kepada Allah bukan berarti terus zikir di rumah atau di masjid. Tapi yang dimaksudlah hatinya tidak putus dari mengingat Allah. Nah ini yang mahal. Berekonominya hebat, jadi pengusaha yang sukses, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu an, tampil menggenggam dunia, pandai cakap dalam berbisnis, tapi hatinya tidak terhalangi, terhijab dengan dunia. Tidak ada penyakit hubu dunia. Sehingga hartanya mudah untuk dibelanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud istighraq. Kenapa bisa istighraq fi zikrillah, hatinya bisa tenggelam di dalam berzikir kepada Allah. Kiaman ketika berdiri, ku'udan ketika duduk, wa'ala junubihim ketika berbaring. Seperti gambarkan dalam Al-Quran, alladina yadkurunallaha qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim. Allah memuji orang-orang yang zikir kepada Allah ketika berdiri, zikir kepada Allah, duduk, berdikir kepada Allah, berbaring akan tidur, masih hatinya zikir kepada Allah, bahkan tidurnya pun dihitung zikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buah dari wirid yang diajarkan khusus ba'dal maktubah setelah sholat fardu. Makanya jamaah, setelah sholat fardu jangan assalamualaikum, Allahumma antas jalan. Ya Allahumma lantas, tapi doa dulu Allahumma antas salam. Jangan jalan, kecuali darurat. Nah, wirid atau tilawatul azkar, tilawatul Quran, wirid-wirid, bacaan-bacaan itu untuk melatih. Supaya di luar dalam menghadapi kehidupan, masuk ke semua aspek kehidupan, hatinya terus zikir kepada Allah. Karena ada pelatihannya. Disebut riyadhah, disebut mujahadah. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau atlet sepak bola, atlet olahraga, terlatih gak fisiknya? Terlatih fisiknya. Latihannya bagaimana? Kayak kita atau profesional? Profesional, namanya atlet nasional, internasional yang ikut kegiatan-kegiatan ya event nasional, internasional. Wah, latihannya luar biasa. Coba kalau kita ikut ya ini, bikin yuk kita kesebelasan sepak bola lawan AC Milan. Kira-kira berapa kosong? Kayaknya menyentuh bola gak bakalan. Jangankan gol, menggol gawang orang, nyentuh aja gak kebahagiaan. Kenapa? Enggak ada pelatihnya, enggak latihan, enggak profesional. Itu gambaran jasmani. Fisik yang terlatih, ada pelatihnya yang profesional, latihannya pun luar biasa. Bedakan coba fisik mereka dengan fisik kita. Kita mah baru keliling ya, di depan lari dikit-dikit. Napasnya udah Senin Kamis. Naik sepeda, olahraga hari Jumat pagi. Baru nyampe tanjakan 2-3, udah balik lagi. Kenapa? Fisik yang tidak terlatih. Tapi fisik yang terlatih, seorang atlet, ada apanya? Pelatihnya yang profesional. Ada sarana latihannya, ada waktu latihannya yang ketat, yang disiplin. Baru menghasilkan seorang atlet yang juara. Bagaimana rohani kita? Tidak terlatih, tidak mau suluk. Allah telah hadirkan ilmu tasawuf. Thariqah yang terbentang. Ada mursyid yang harus dicari dan diikuti dan dapat bimbingannya. Tapi rohani kita dicampakkan begitu saja. Zikir semaunya, baca Quran semaunya. Hatinya gak dijaga, hatinya gak dibersihkan. Hatinya kotor, hatinya tidak didandani. Maka akan lemah kondisi jiwa atau rohaninya. Mudah terombang ambing. Nauzubillahi min dzalik. Nah ini gambaran jasmani dengan rohani. Dalam bahasa Arab, olahraga disebut riyadhah jismiyah. Olahraga batin riyadhah ruhiyah. Sama riyadhahnya, berlatih. Berolah, mengolah. Mengolah jasmani, ada mengolah rohani. Dua-duanya harus diolah. Sehat lahir, sehat batin. Sebab Allah mencintai mukmin yang kuat dibandingkan dengan mukmin yang dhaif. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat jasmaninya, kuat rohaninya, lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Mudah-mudahan dikuatkan lahir dan batin kita. Yan bagi likuli muslim ayan hajahu liannahu asasul mumarasah ad-diniyah al-islimiyah. Menjalankan suluk, mengamalkan tasawuf tadi di atas thariqah itu penting bagi setiap muslim. Bahkan suluk adalah asasul mumarasah ad-diniyah al-islamiyah, yang menjadi dasar dari pelatihan menjalankan agama. Jadi suluk tadi menjaga, membersihkan hati dan menghiasi hati, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah, istighrok dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah asasul mumarasah ad-diniyah al-islamiyah, yang menjadi dasar ya praktek menjalankan agama. Jadi jangan dianggap, oh tasawuf untuk nanti setelah pensiun. Ini salah kaprah. Justru asasun, asasul mumarosah ad-diniyah al-islamiyah. Suluk seperti tadi yang disebutkan, poin-poinnya adalah yang menjadi pondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi, kalau bangunan itu yang menjadi pondasinya di dalam menjalankan ajaran agama. Kalau pondasinya lemah dari suluk tadi, maka bangunan ke atasnya pun akan lemah. Sebab suluk yang disebutkan tadi poin-poinnya asas, pondasi. Bagaimana bangunan bisa tegak kalau pondasinya lemah? Maka di dalam ta'lim muta'alim bahwa adab suluk muqaddamun alal ulum, muqaddamun alal ilmi. Adab suluk itu diutamakan daripada ilmu. Ini ilmu, suluknya enggak. Akhirnya pinter, minterin orang. Bagus enggak pinter-minterin orang? Bukan orang jadi pinter maksudnya. Kata minterin itu apa namanya? Kalau minterin itu apa kata? ngebohongin, ngebodohin, ngebohongin orang lain. Jadi pinternya minterin orang. Maka as-suluk tadi menjaga hati itu adalah muqaddamun, dikedepankan, diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu. Kenapa? Karena li'annahu asasul mumarosati diniyatil islamiyah. Karena suluk yang disebutkan poin-poinnya tadi adalah yang menjadi pondasi dasar dari pelatihan, dari pelaksanaan ajaran agama, agama Islam. Apa yang akan diperoleh? Nah ini jamaah sekalian, bahwa suluk di atas thariqah itu hiya al-ghayatul lati jaa min ajlihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan proses suluk di atas thariqah itu, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thariqatul lati intahajaha ma'a sahabatihi. Thariqah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wa hiya thariqatu kullil mursalin wal anbiya. Itulah thariqah yang pernah dijalankan oleh semua para nabi dan semua para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua para nabi, semua para rasul, khususnya nabi kita dan para sahabat dulu yang disebut as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, melakukan suluk di atas thariqah, artinya menjalankan tasawuf yang terbimbing secara sistematis antara teori ilmunya dengan mumarosah, dengan tatbiknya, dengan penerapannya. Dipantau, dibimbing oleh siapa? Mursyidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi, para rasul menempuh suluk, menempuh thariqah, menjalankan tasawuf. Maka yang akan didapatkan jamaah sekalian, kalau kita istiqomah mengamalkan poin-poin yang tadi, suluk di atas thariqah, liyaj'alallahu lahu bizalik nuron fi qalbihi wa yarzuquhu ilman yudriku bihi haqa'iqal umur wa yumayizu bihi al-asya min addadiha. Kalau istiqomah menjalankannya, poin-poin dalam suluk di atas thariqah itu, Allah akan mendatangkan cahaya ke dalam hati. Aduh, kalau lagi gelap bisa jalan enggak? Takut tersandung, takut dijedot, tidagor, namanya gelap. Maju mundur lagi. Tapi ketika datang cahaya, itu gambaran waman a'rodo an dzikri fa innalahu ma'isatan dzangka. Bisa jadi hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi hatinya gelap, sempit, gelap. Dengan proses suluk, dengan poin-poin yang disebutkan tadi, Allah kirim cahaya ke dalam hati. Wah, hatinya terang benderang. Asyraqat basairu sufiyah binuri syamsil hadratil qudsiyah, bersinar. Setelah gelap datang pagi-pagi sinar matahari, seneng enggak? Asa lega dunia, luas dunia. Nah, itu gambaran hati yang mendapatkan cahaya, cahaya Allah. Solusi gampang didapatkan. Yang kedua, akan mendapatkan wa yarzuquhu ilman yudriku bihi haqa'iqal umur. Allah akan berikan rizki ilmu, dengan ilmu itu maka akan mengidrok, akan mendapatkan hakikat dari segala sesuatu. Tidak terjebak dengan kulit, tapi akan mendapatkan hakikat di balik kulit. Ada yang mau makan pisang kulitnya enggak? Kalau pisang enggak mau, durian mau. Yang pingin apanya? Isinya. Nah, segala sesuatu itu ada kulitnya, ada isinya. Musibah ada kulitnya, ada isinya. Semua umur, semua urusan ada kulitnya, ada isinya, ada zohirnya, ada batinnya. Dengan suluk dalam thariqah, di samping diberikan cahaya, juga diberikan ilmu. Dengan ilmu itu, maka akan tersingkap hakikat di balik segala sesuatu. Oh, di balik pandemi ini hakikatnya. Di balik sakit ini hakikatnya. Di balik krisis ekonomi, ini hakikatnya. Di balik segala pemberian Allah pun ada hakikatnya. Nah, kalau sudah terbuka hakikat, ini yang disebut dengan kenikmatan yang luar biasa. Karena hakikat itu artinya yang sesungguhnya, bukan kulit, bukan lipstik, tapi yang sesungguhnya, yang esensial, itu disebut hakikoh. Baru menemukan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Hakikat. Segala sesuatu ada syariat, ada hakikatnya, ada zuhir, ada batinnya. Maka Allah singkap di balik yang zuhir itu ada batin, ada hakikat. Mau dapat rezeki yang itu? Mau dapat ilmu yang itu? Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimkumullah. Takwalah kepada Allah. Mengamalkan ilmu tadi, bertarekat, wa yu'allimkumullah. Allah berikan ilmu, yang ilmu itu masuk ke dalam hati, tanpa tulis dan baca. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah tiga istilah yang diangkat di pengajian Arba'in ini. Yang pertama tasawuf, yang kedua suluk, yang ketiga toriko. Paham semua? Ada tasawuf, ada suluk, ada toriko. Wah, ini ya, kalau ujian 100 nilainya ini. Ini 2 SKS disekalikan ini. Hadirin wal hadirat rahimakum. Apa efek dengan tadi kaitan dengan ijtimaiyah sosialnya? Orang yang sudah mendapatkan hakikat, sampai ini goyahnya tujuannya, dapatkan hakikat, inilah yang akhirnya yang mau memperjuangkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan dan masyarakat. Nabi diuji oleh Allah dengan kondisi jahiliyah, mampu dirubah sebaliknya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kondisi masyarakat yang jahiliyah, gelap, menjadi bersinar. Kenapa Nabi dan para sahabat mendapatkan hakikat buah suluknya itu? Sehingga mau memperjuangkan agama dengan hartanya, jiwanya, pikirannya, ilmunya. Dipakai untuk jihad di jalan Allah. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan sosial. Coba kalau orang gak menempuh suluk, pinginnya kalau ngantri dibagi atau memberi. Ini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masyarakat fenomenanya yang ngantri itu kalau ada pemberian atau memberi. Kalau sudah pemberian sembako, pemberian bansos, ngantri yang kebagian ngambek-ngambek. Tapi kalau suruh untuk memperjuangkan, mengeluarkan, wah itu. Berebut jadi muzaki, pemberi zakat, atau berebut jadi mustahik, penerima zakat. Kalau bulan Zulhijjah, menyembelih hewan kurban, udhiyah. Ya, yang suka cekcok jadi mustahik atau jadi mudohi. Ada yang ngambek jadi mudohi. Aduh, panitia, kok saya gak diterima hewan kurban saya? Ada yang gitu gak? Yang ada yang mana? Kok gak kebagian kantingannya? Kok gak kebagian beseknya? Itu. Tidak akan terjadi perubahan sosial. Yukhrijuhu minaz zulumati ilan nur. Kalau jiwanya seperti itu. Tidak mau memberi tapi pinginnya menerima. Wisoyatuddin lastibadah. Al-tadhiyah lastibadah. Wisoyatuddin. Agama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mau at-tadhiyah, berjuang, jihad, bukan ingin menerima keuntungan. Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tadhiyah, mau mengeluarkan dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, berdakwah, karena Allah subhanahu terjadi perubahan-perubahan sosial. Mudah-mudahan bangsa ini, yang mayoritas muslim ini, dimampuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus menyerap ilmu tasawuf, mau suluk di atas tariqah mu'tabarah, sehingga pada gilirannya terbuka hatinya, bersinar hatinya, dan kemudian Allah berikan ilmu yang bisa menembus hakikat di balik syariat, dan pada gilirannya mau memperjuangkan agama ini supaya tegak di muka bumi, di masyarakat kita, di bangsa kita yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengatur hidup dan kehidupan. Agama kita bukan mengajarkan urusan makan dan minum saja. Mengajarkan doa, makan dan minum, tapi agama kita mengajarkan semua hal. Ma faratna fil kitabi min syai'. Urusan pemerintah, urusan ekonomi, semuanya ada aturannya, itulah agama kita. Maka agama ini akan hidup dalam kehidupan seperti di masa Madaniyah, di masa Rasulullah SAW, apabila ini semua jiwanya terlebih dahulu harus mengalami proses suluk perjalanan spiritual. Itu saja jemaah sekalian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita sekalian. Mari sebelum kita berdoa, kita sedikit untuk muhasabah. Kita akan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di tengah-tengah ketidakpastian orang-orang yang jiwanya belum tersinari oleh cahaya Allah, belum menemukan hakikat-hakikat di balik setiap perkara, setiap urusan. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Jemaah sekalian, mumpung Allah masih berikan kesempatan, walaupun kesempatan itu Allah rahasiakan. Ajal kematian kita Allah rahasiakan dalam umur kita masing-masing. Kesempatan yang terbaik inilah yang harus kita manfaatkan karena akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Mari kita akui dan kita sadari apa yang kita perbuat selama ini, apa yang kita lakukan selama ini. Bagaimana kondisi batiniah kita, kondisi hati kita. Ini adalah PR-PR besar kita, mendasar al-asas. Asasul al-mumarosah ad-diniyah. Proses suluk yang sudah disampaikan tadi adalah yang sangat mendasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam terhormat, al-amin, terpercaya. Karena suluk yang luar biasa. Allah datangkan ilmu, Allah datangkan rizki. Itu yang disebut dengan rizki takwa. Orang mencari-cari rizki, tapi tidak mau bertakwa kepada Allah. Pada ada yang disebut dengan rizki takwa. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang di luar sangkaan hambanya. Itulah rizki takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah apabila hati kita mau suluk. Sehingga hati kita mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doa di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhallin wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Rabb. Kami mengakui dari hati yang paling dalam di tempat ini atas segala dosa yang pernah kami perbuat ya Rabb. Dari mulai balig sampai pagi hari ini. Dosa zohir, dosa batin. Dosa meninggalkan perintah-perintah-Mu. Dosa jatuh terhadap larangan-larangan-Mu. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Dari akhlak-akhlak az-zamimah yang tercela, dari hubbud dunya, hubbul jah, al-kibru, al-ujub. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, ya Rabb. Ya Rabb, hiasi dan dandani hati kami dengan sifat-sifat yang terpuji, al-akhlak, al-mahmudah, al-hamidah. Tumbuhkan sikap sobar dalam hati kami, ya Rabb. Dalam menghadapi segala ujian-ujian, tumbuhkan sikap syukur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Sehingga kami tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Sikap tawakal dalam menjalankan usaha. Sikap zuhud dari urusan dunia. Tumbuhkan sifat mahabbah kecintaan kepada engkau, kepada Rasulmu, tumbuh di dalam hati kami. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Ada di antara kami orang tua yang tidak bisa tatap lagi wajahnya. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, mengurus dengan jerih payah. Ayah yang telah menafkahi, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk pendidikan kami, ya Rob. Dan mereka sudah ada di alam barjah, jadikan alam barjahnya Rodotun min riyadil jannah, taman-taman surga yang bahagikan mereka. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Kami belum bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami belum bisa membahagiakan mereka, ya Rob. Jadikan alam barjahnya taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri kita yang sedang bernapas ini akan mencicipi kematian. Bagaimana sakaratul maut? Ada yang su'ul khatimah, ada yang husnul khatimah. Jadikan kami, ya Rob, di saat engkau panggil kami, di saat ajal kematian menghampiri kami, kami adalah jiwa yang mutmainah, jiwa yang radiyah, jiwa yang mardiyah, siap menghadapi kematian dengan persiapan yang matang. Bekali kami, ya Rob, dengan ketaatan ibadah yang ikhlas atas namamu. Jauhkan kematian kami, ya Rob, kematian su'ul khatimah, kematian orang-orang yang hatinya sedang lalai darimu, kematian dari orang-orang yang sedang jauh dari agamamu, kematian orang-orang yang sedang asik dengan maksiat, bahkan mati di tempat maksiat. Jauhkan kematian su'ul khatimah dari diri kami, keluarga kami, tetangga kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, dan umat ini, ya Rob. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak, Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami sedang menghadapi kondisi yang prihatin, urusan ekonomi. Banyak pengangguran, banyak kekurangan-kekurangan rezeki yang Kau berikan. Wahai Zat yang Maha Kaya, datangkan rizki yang penuh dengan keberkahan. Engkau turunkan dari langit, Engkau keluarkan dari perut bumi ini. Ya Rob, jadikan rizki yang Engkau berikan kepada kami, yang Engkau titipkan kepada kami, kami menjadi hamba-hamba yang amanah dan pandai bersyukur. Jadikan semuanya menjadi media ibadah dan dakwah kami, menghidupkan agamamu. Ya Rob, datangkan makhroja, jalan keluar yang terbaik dari sisimu. Banyak hamba-hambamu yang sedang menderita, hamba-hambamu yang menghadapi problem-problem kehidupan. Datangkan jalan keluar, solusi yang terbaik yang datang dari sisimu. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, jadikan kami sebagai suami-suami yang bertanggung jawab, suami yang menjadi imam di dalam ibadah, suami yang menjadi pemimpin dan pembimbing dalam ibadah untuk keluarga kami, ya Rob. Mampuhkan kami untuk membimbing istri dan anak-anak kami di jalanmu. Sinari keluarga kami, sinari rumah tangga kami, ya Rob. Ya Rob, jadikan anak cucu kami, generasi yang terbaik. Engkau berikan ilmu nafi kepada mereka. Semua santri yang sedang belajar, Engkau berikan ilmu nafi. Diberikan kesabaran untuk mendapatkan ilmu. Di saat kami nanti sudah ada di alam barzah, di alam kubur, ada yang menggantikan sujud, ada yang menggantikan ruku, ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Ya Rabb, berikan hasanah akhirat kepada kami. Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan kami, maka tetapkan kami menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Wa hasuna ulaika rafiqu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha jami'ah rahimakumullah.